God bless tidak bisa dipisahkan dari Ahmad Albar. Tapi pada satu saat Ahmad Albar terjerat kasus narkoba. Kita ikuti kisah Ahmad Albar dan kasus narkobanya. Periode Juni 2007 mungkin adalah masa kelabu bagi grup band God Bless. Sebagian besar masyarakat, terutama penggemar band Cadas ini, terhenyak seolah tidak percaya. Ahmad Albar, sang pentolan kala itu, ditangkap polisi. Ingin ku terlena lagi, terbang tinggi di awan. Polisi menemukan 490 butir pil ekstasi di apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Ahmad Albar divonis bersalah karena di tempat tinggalnya dipergunakan menyimpan narkoba oleh dua tersangka lainnya. Dalam gelap aku dengarkan syair lagu kehidupan. Banyak kalangan menilai eksistensi grup band legendaris ini akan berakhir ketika sang vokalis Ahmad Albar masuk penjara. Namun setelah pria berambut keribu ini menjalani hukuman selama 8 bulan, God Bless bangkit kembali dan mendapat penghargaan The Immortal dari majalah musik Rolling Stone Indonesia. Jadi masih total berapa lama Anda mendekam di penjara? 7 bulan setengah. Apa yang Anda lakukan selama berada di dalam? Banyak introspeksi diri, memikirkan atau lebih merenungkan kejadian-kejadian yang buruk itu. Dan itu suatu pengalaman yang pahit sekali buat saya, dan ya suatu pelajaran yang mahal sekali juga yang saya dapat. Mudah-mudahan akan membantu di masa-masa yang akan datang. Salah satu lagu God Bless yang juga sangat dikenal adalah Panggung Sandiwara. Itu ada sentuhan Taufik Ismail di dalam situ ya. Bagaimana sampai Taufik Ismail bisa ikut terlibat di dalam proses pembuatan itu? Nah, sebetulnya awalnya dari soundtrack dari sebuah film. Film Duo Pribo pada waktu itu yang saya pernah bekerja sama dengan Ucok Aka Harahap. Ucok Harahap ya. Ya. Dari film itu Taufik Ismail membuat kira-kira 8 buah lirik ya, 7 atau 8 buah lagu liriknya, dan musiknya diciptakan oleh Jan Antono sendiri. Bagaimana kalau kita menikmati ya Panggung Sandiwara, dan kelihatannya akan Anda tampilkan medley dengan lagu Syair Kehidupan. Syair Kehidupan. God bless. Di saat ini ingin ku terlena lagi, terbang tinggi di awan, tinggalkan bumi di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenang wajahmu. Kehidupan. Kita